Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtathatuha wa kulla muhtathatin bidah wa kulla bidatin dolalah wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum. Ikhwan ahad azakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini tanggal 3 Safar. 3 Rabiul Awal, afan. Tanggal 3 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 9 Oktober 2021. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang sudah lama, ya, selama PPKM tidak ada dan sebelumnya juga kita sudah berhenti. Assalamualaikum maaf ya. Ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Mandhumah Al-Baiquniyah dan kita alhamdulillah sampai di poin yang 16. Sebenarnya ini sudah selesai, tapi Anda menginginkan rabit baina darsul madhi wal hadir, karena kalau tidak diulang antum enggak tahu apa yang sudah dibahas sebelumnya. Naam. Wa al fahmu bitakrar, kefahaman itu dengan diulang-ulang. Jadi semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita ulang ini menjadi bagian dari kefahaman yang Allah akan berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Naam. Nah, di sini jelaskan qala muallif rahimahullah. Mu'alif di sini penulis Imam Al-Baiquni mengatakan wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat wa al-qismu as-sadisu asyara min aqsam al-hadits al-madhkurati fi hadha an-nazm fi hadha an-nazmi wa huwa al-mursal. Nah, di sini dijelaskan, ya, tentang penjelasan Syekh Thaha Ibn Muhammad Baiquni rahimahullah. Beliau mengatakan wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Mursal itu disebutkan apa yang terputus sanadnya pada sahabat. Wa mursalun minhu, mursal itu adalah darinya, periwayatannya dari sahabi saqat, terputus. Jadi hadis mursal adalah apa yang terputus sanadnya pada sahabat. Hadha huwal qismus sadisu. Ini ada qism sadis. Ini adalah al-qismu, bagian, macam. As-sadisu asyara, ke-16. Min, dari aqsamil hadith, dari pembagian hadith al-madkurati yang disebutkan. Fi hadhan nazami, di dalam nazam ini, bait. Wahual mursal, dan dia adalah hadis mursal. Wal mursalu, hadis mursal adalah fil lughati, secara bahasanya adalah al mutlaqu. Al mutlaqu. Wa minhu arsala an-naqata fil mar'a. Wa minhu arsala an-naqata fil mar'a. Ai atlaqaha. Ai atlaqaha. Nah, di sini Karena Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ya, yang menjelaskan ini, beliau menjelaskan secara bahasa, terkadang secara usul, ya, terkadang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang lain. Agar apa? Agar memperkaya wawasan kita bahwasanya sesuatu itu ketika didetailkan deskripsinya, tidak mungkin itu kemudian disalahkaprahkan. Sebagaimana apa? Sebagaimana kebiasaan sekarang. Ana baru ngeh. Jadi orang-orang liberal ini berusaha untuk merusak kaum muslimin dengan mengenalkan istilah-istilah baru. Istilah-istilah yang seolah-olah itu ilmiah. Istilah-istilah yang kalaupun kita tahu, itu tidak menambah apapun dari keimanan kita atau menambah wawasan kita. Hanya cara ngomongnya sok-sokan. Pakai bahasa yang ke Inggris-Inggrisan, di iniin, dan seterusnya. Itu dijumpai sekarang ini banyak model risalah-risalah S2 atau S3. Ya. Jadi, atau bahkan dari skripsi-skripsi yang ada pun sekarang mulai banyak bermunculan perkataan-perkataan, istilah-istilah yang notabene dinukil dari orang-orang barat. Ya. Sama-sama. Nah, kita lanjutkan. Jadi mursal di sini fi filwa secara bahasa al-mutlaqu. Mutlak maksudnya di sini adalah kaitannya mutlak, umum, mas, tidak ada kaitannya. Tidak ada pengaitnya. Berlakunya umum. Wa minhu arsalan naqata fil mar'a. Artinya dia mengiring unta di tempat pengembalaan. Wa minhu arsalan naqata fil mar'a. Dia pengembala itu, ya, maksudnya arsalah di sini yang menggiring naqata, menggiring unta fil mar'a. Mar'a tempat pengembalaan. Ai atlaqaha. Itu ai atlaqaha, melepaskannya. Ya, dumbar, mas, dumbar. Nah. Kemudian wa fil istilahi, ya, arrafahu an-nadhimu bi annahu ma saqata minhu sahabi. Ma saqata minhu as-sahabi. Jadi an-nadhim di sini, ya, membekuni itu memberikan definisi arrafahu an-nadhim bi annahu, bahwasanya dia itu mursal itu adalah ma saqata minhu sahabi. Itu apa yang terputus sanadnya pada sahabat. Apa yang terputus sanadnya pada sahabat. Maksudnya gini, di sini ada Rizal, ada Pak Utama, ada Pawan. Nah, di sini ketika misalnya Rizal ini tingkatan sahabat. Ini takribudin saja untuk mendekatkan logika antum. Kemudian Pak Utomo itu tabiin. Awawan itu tabi'ut tabiin. Ya. Nah, ini Pak Utomo mendapatkan kabar kalau besok pagi insyaallah ada kajian tafsir juz amma di warung Mujarab. Mulainya jam 8. Ya. Ini misalnya khabar seperti itu. Dan itu insyaallah wakil. Insyaallah besok kita mulai lagi. Nah, Pak Utama mendapatkan langsung tanpa perantaraan siapa? Rizal. Padahal Rizal ini tingkatan sahabat. Sehingga Pak Utama, ya, akan mengatakan bahwasanya saya dapat kabar langsung dari Ustaz bahwasanya besok ada kajian. Padahal Pak Utama itu tingkatannya apa? Tabiin. Paham? Di bawahnya sahabat. Maka sahabat ini enggak dipakai. Harusnya itu sebutannya apa? Ini mursal. Mursal. Nah. Tapi yang dijelaskan di sini adalah apa yang terputus sanadnya pada sahabat. Ya. Dan wa'arafahu ba'dul ulama, dan yang mendefinisikan, sebagian ulama ada yang mendefinisikan bi annahu, bahwasanya mursal itu adalah ma'rafa au tabi'i au sahabi alladhi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha ta'rifu adaqqu. Jadi ta'rif sebagian ulama ma rafa'u tabi'i, ya, apa yang disandarkan kepada tabi'in, ma rafa'u tabi'in au sahabi atau sahabat, alladhi yang lam yasma' minan Nabi SAW, yang dia tidak pernah mendengar Nabi SAW. Sahabat tidak dengar, tabi'in tidak dengar, ya, tapi kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW. Wahada ta'rifu, dan definisi ini adalah adaqqu, lebih detail lagi, lebih detail lagi. Lianna zahira kalamil mu'allif, karena zahirnya perkataan mu'allif, perkataannya penulis, itu Imam Baikuni, annahu idha, ya, dhukira sahabi, ya, lianna zahira kalamil mu'allif, annahu idha dhukira sahabiyu, alaysa bimursalin. Ya, karena apa di sini, zahirnya yang nampak dari perkataan mu'alif di sini, jika itu disebutkan sahabat, maka itu bukan mursal. Walaysa bimursal, itu bukan mursal. Walau kana sahabi lam yasma' minan Nabi SAW, ya, walaupun sahabat, seorang sahabat itu lam yasma', tidak pernah mendengar dari Nabi SAW ka Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Dan ini dijelaskan para ulama. Nah. Ini dijelaskan para ulama bahwasannya penjelasan, ya, Muhammad bin Abi Bakar Taimi meninggal tahun 38 Hijriah. Ya. 38 Hijriah. Radhiyallahu anhuma alladhi wulida fi hajatil wada. Wa hadha laysa bijayyid. Maksudnya di sini, walau kana sahabi lam yasma' min an-nisasa. Ya. Jadi maksudnya, li'anna zahir kalam al-mu'allif annahu idza dzukira sahabi. Zahirnya dari perkataan mu'alif di sini, ya, annahu bahwasanya mursal itu adalah jika disebutkan di situ sahabat, maka falaysa bin mursal, itu bukan mursal. Ya. Nah, walau kana sahabi, ya, dan jika sahabat itu lam yasma, tidak mendengar dari Nabi SAW, seperti apa? Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Itu anaknya Abu Bakar. Meninggal tahun 38 Hijriah. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, yaitu Muhammadnya dan Abu Bakar. Antum lihat kenapa disebut Muhammad bin Bakar? Karena kecintaannya Abu Bakar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Sama halnya. Ada dulu, ana masih ingat. Ada ikhwan lahiran di sana. Dikasih nama Abdul Bari. Karena saking cintanya beliau terhadap gurunya, yaitu guru kita Syekh Abdul Bari Habibullah. Nah, ini juga bagian dari pembolehan menisbatkan nama bagi anak kita dari nama orang-orang yang soleh. Enam. Alladhi wulida fi hajatil wada. Dia itu lahirnya ketika hajatul wada, haji perpisahan. Kalau haji perpisahan, kira-kira kapan, Mas? Tahun 10 Hijriah, haji perpisahan, Mas. Itu kan kalau misalnya cenger, kira-kira bayi bisa dengar Nabi SAW atau tidak? Enggak, kan? Nah, sehingga seorang sahabat, walaupun, ya, itu lahir pada masa Nabi SAW, ya, tapi tidak mendengar dari Nabi SAW, ya, maka itu Musa. Ya, wa hadza laysa bijayyid, dan ini bukan sesuatu yang baik. Fa innal hadits, ya, fa inna hadits sahabi alladhi lam yasma' minan Nabi SAW min qabil mursal 'inda al-muhaqqiqin. Jadi min qabil mursal, indal muhaqqiqin. Jadi hadis seorang sahabat yang tidak pernah mendengar Nabi SAW, contohnya seperti Muhammad bin Abi Bakar. Kenapa alasannya tidak mendengar? Karena masih kecil, masih bayi. Ya. Min qabil mursal. Ini termasuk apa? Kategori mursal, hadis mursal. Menurut apa? Menurut ahli tahqiq. Muhaqqiqin. Paham enggak di sini? Nah. Wal mursalu, mursal itu min aksami dhaif. Mursal itu adalah termasuk bagian dari hadis yang dhaif. Jadi kalau misalnya antum dengar sekarang nih di luar, ini hadisnya mursal. Apa yang antum fahami itu di situ? Oh, hadis mursal. Oh, berarti hadisnya dhaif. Ambil misal. Nah. Karena hadis mursal itu adalah bagian atau yang termasuk dari kategori hadis dhaif, hadis yang lemah. Li'annal wasitata, karena wasitah, perantaranya, baina Nabi SAW wa baina man rafa'ahu majhulun. Karena ya, penghubung antara Nabi SAW dan orang yang menisbatkan kepada Nabi SAW itu majhul, tidak dikenal. Illa fi mawadi' tadiha, kecuali dalam kedudukan yang berikut ini. Paham sampai sini? Kayak tadi Pak Utomo, tahapannya, fasenya adalah beliau adalah seorang tabi'in. Ya. Rizal seorang sahabat. Kalau Pak Utomo langsung mengatakan saya mendapati dari Ustaz, padahal sebenarnya Pak Utomo tidak pernah mendengar sama sekali dari Anda. Tapi beliau mengklaim pernah mendengar langsung dari anak. Maka di situ Rizal terputus. Sahabat tidak dianggap sama sekali. Dan Pak Utama mengatakan apa? Aku telah mendengar ya, langsung. Padahal anak tidak menjelaskan semua hal tersebut kecuali anak jelaskan kepada Rizal. Sahabat. Tapi sahabat enggak dianggap nih. Pak Utama langsung apa? Jujuk. Ya, tidak menyebutkan Rizal. Maka itu sebutannya apa? Sebagai mursal. Begitu juga Rizal masih bayi, Sofiah ini. Ya. Dia belum mengakil, belum punya akal mendengar atau misalnya masih bayi. Ya, betul ketemu Nabi SAW. Ya, tapi tidak mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka itu juga disebutkan mursal. Nah. Kemudian di sini ya, ini misalnya seperti ini. Ini ada nabi, ini ada sahabi, ini ada tabiin. Nah, sahabi di sini tidak dianggap, Mas. Langsung dari Nabi SAW langsung ke tabiin. Paham sampai di sini? Nah. Al-awwal idza 'ulima al-wasitatu baina Nabi SAW ya idza Jadi beberapa posisi bahwasannya hadis mursal itu ya antara perantara ya li'anna wasitata baina Nabi SAW wa baina man rafa'u majhulun illa fi mawdi' tadi. Karena perantara antara Nabi SAW dan orang yang merofakkannya, orang yang mengaku menisbatkan kepada Nabi SAW adalah seorang majhul, tidak dikenal. Kecuali dalam beberapa tempat berikut ini. Yang pertama, idza 'ulimal wasitatu baina Nabi SAW wa man rafa'ahu fa yuhkamu bima taqtadihi haluhu. Yang pertama, awal, idza 'ulimal wasitatu baina Nabi SAW wa man rafa'ahu, apabila diketahui wasitanya, perantaranya antara Nabi SAW dan orang yang merofakkannya. Fayuh kamu bima taqtadihi. Maka apa? dihukumi dengan apa yang menjadi konsekuensinya, Mas. Tak tadi, ya, haluhu, dari kondisinya. Jadi, orang yang merofakannya, orang yang menisbatkan kepada Nabi SAW, maka dihukumi dengan apa yang menjadi konsekuensi dari kondisinya tersebut. As-sani yang kedua, idza kana ar-rafi'u lahu sahabiyan. Jika diketahui bahwasanya yang merofakannya, ya, anna rafi'ahu, bahwasanya yang merofakannya, la yarfa'u illa an tariqi sahabi. Ya. Jika diketahui bahwasanya orang yang merofakannya tidak merofakannya kecuali dari jalan sahabat. Jadi maksudnya, Pak, kalaupun itu majhul, ya, antara diketahui wasitohnya, perantaranya, antara Nabi SAW dan orang yang menisbatkannya, maka dihukumi dengan apa yang menjadi konsekuensi kondisinya tersebut. Yang pertama adalah tadi, ya, itu idza ulimal wasitatu baina Nabi SAW wa man rafa'ahu, apabila mengetahui wasitanya siapa, perantaranya siapa nih, jelas atau tidak. Kemudian yang kedua, idza kana rafi'u lahu sahabiyan, jika yang merofakannya itu adalah seorang sahabat. Merofakkan maksudnya apa nih, Mas? Mengaku bahwa saya itu menukilkan apa yang dari Nabi SAW, padahal dia masih ada yang terputus antara dia dan Nabi SAW, itu sahabat. Sahabat gak dianggap, maka itu menjadi apa? Mursa. Yang kedua, idza kana rafi'u lahu sahabiyan, tidak berlaku apabila apa? Yang merofakkan tadi seorang sahabat. Karena apa? Kullu sahabi udul. Setiap sahabat itu semuanya adalah dihukumi adil. Dihukumi adil. Sekolah. Nah, as-salisu, yang ketiga, idza ulima anna rafi'ahu la yarfa'uhu illa an tariqis sahabiyyin. Yang ketiga, idza ulima, apabila diketahui, apabila apa, Mas? Diketahui anna rafi'ahu, bahwasanya yang merafa'kannya, yang menisbatkan kepada Nabi SAW, ya, la yarfa'uhu, tidak merafa'kannya atau tidak menisbatkan kepada Nabi SAW illa, kecuali antari kisahabiyin, kecuali dari jalan sahabat, kecuali dari jalan sahabat, maka itu diterima, Mas. Paham saya misalnya? Jadi kita berbicara apa tadi, Mas? Pertanyaan Anda ini berbicara tentang apa? Empat perkara itu tentang apa, Mas? Mutsal ya, unik. Bukan, bukan itu, Mas. Hah? Mursal yang dikecualikan. Antum lihat nih, Mas. Antum gak setiti. Ini kita sekarang sedang berbicara tentang li'anna al-wasitata baina Nabi SAW wa baina man rafa'u majhulun illa fi mawdi' taliyah. Jadi yang penghubung antara Nabi SAW dan orang yang merofakannya itu majhul, kecuali dalam kondisi yang berikut ini. Jadi kita berbicara tentang majhulnya itu, Mas, bukan berbicara tentang mursalnya ini. Mursal ada sendiri, tapi di sini mengingatkan apa tentang man rafa'uh majhulun illa. Ya, karena yang disebutkan di sini sebagai keterangan tentang majhulnya. Jadi kalau yang merofakkan itu adalah seorang sahabi, maka bukan majhul. Meskipun itu lafadznya an rajulin an Nabi SAW, dari seorang laki-laki dari Nabi SAW. Paham saya misalnya? Dari seorang laki-laki, tidak disebutkan nama, tapi orang ma'ruf bahwasanya itu adalah sahabat, maka itu tidak dihukum bahasanya majhul. Paham enggak di sini? Sehingga Pak mursalnya diterima, itu enggak jadi mursal ini maksudnya. Ya. Paham? Jadi tadinya Pak Utomo enggak kenal sama Rizal. Karena Rizal maju, sapa to kuwi? Wong gedhe jenggotan. Jenenge anake Sofia. Ya. Jadi ketika kemudian Pak Utomo itu tahu, oh itu Fulan, nggak asing lagi. Ya, tapi kalau nggak tahu, dianggapnya ini majelis. Tapi ternyata yang dianggap majelis ini adalah sahabat Nabi Sallam. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi apabila diketahui wastanya. Wastanya diketahui, artinya penghubungnya antara orang yang merofakkan, yang menisbatkan dengan orang yang menghubungkan itu tahu. Ini ada penghubungnya ini. Antara Pak Otomo dan Ana ada Rizal. Itu diketahui, oh ini Rizal, bukan maju lagi. Ya. Payuh kamu bima taktadihi hal. Maka akan dihukumi berdasarkan apa konsekuensi dari kondisinya dia. Keadaannya dia. Ya. Kenapa? Itu bukan maju lagi. Karena apa? Sudah diketahui bahwasanya dia itu adalah penghubung antara Nabi SAW dan orang yang merofakkan hadisnya. Orang yang menisbatkan kepada Nabi SAW perlakuan, perkataan, perbuatan, ya. Min takririn, min qawlin wa fi'lin, au takririn, au sifatin. Menisbatkan kepada Nabi SAW perkataan, perbuatan, kemudian ketetapan dan sifat. Kalau itu ani Nabi SAW, misalnya apa? Qatadah di Amas Sadusi. Ya, misalnya. Dia mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Nabi SAW. Nah, kata-kata aku pernah mendengar, ini ada sesuatu yang terputus di situ. Paham tak misi? Maka kenapa disebutkan hadis mursal itu dhaif, tidak diterima? Karena tidak diketahui siapanya. Kok ujung-ujung langsung mengaku bahwasanya dia menyampaikan hadis Nabi SAW. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah idza ulima anna rafi'ahu la yarfa'u illa an tariq sahabi. Diketahui bahwasanya orang yang menisbatkan hadis itu kepada Nabi SAW, dia tidak merofakkan hadis tersebut kecuali dari jalan sahabat. Paham? Kecuali dari jalan sahabat. Nah. Kemudian Ar-Rabi' yang keempat, idza talaqat sul ummatu bil qabul. Apabila telah diterima oleh umat, artinya apa? Disepakati kalau dia yang melakukannya, kita terima. Enggak ada protes. Paham sampai sini? Ya. Jadi apabila ditanggapi oleh umat itu sebagai apa? Dengan pengabulan bil qabul. Nah. Sekarang kita masuk pada al-gharibu. Apa mas? Al-gharibu, hadis gharib. Kalau tadi kita pelajari tentang apa mas? Hadis mursal. Jadi anda tanya ya Aris, hadis mursal itu apa? Nah, coba antum lihat, ada mursal sahabi, ada mursal tabi'in. Ya. Ada mursal tabi'in, ada mursal sahabi. Tabi'in dan sahabi. Yang antum harus pahami tadi, kalau mursal ya, mursal sahabi sebagaimana yang terjadi pada Muhammad bin Abi Bakar. Dia lahir tapi enggak sempat meriwayatkan, tidak sempat mendengar karena belum mampu. Maka riwayatnya itu misalnya apa? Mursal. Meskipun dia seorang sahabat. Ya. Paham gak sih? Sama halnya seorang siapa? Uwais Al-Qarni. Islamnya dia pada zaman Nabi SAW. Harusnya dia bisa hijrah, bisa ketemu dengan Nabi SAW. Tapi dia memilih untuk merawat ibunya. Dan itu enggak ada orang yang seperti itu. Dan itu keutamaan dia. Allah mengangkat dengan keikhlasan dia dalam berbakti kepada orang tuanya. Ya, ingat tuh Mas. Jadi, ana ingatkan kepada antum semuanya. Antum itu sekarang itu bisa melakukan berbagai macam amalan ibadah. Termasuk duduknya antum di majelis ilmu ini, salah satunya adalah sebabnya adalah doa-doa kebaikan dari orang tua kita. Maka jangan pernah antum mengatakan, omong tuh kurang tahu, doa kayak aku. Ya, orang tua saya tidak pernah mendoakan kebaikan buat saya. Orang tua saya itu pasti menjelekkan saya. Aku dicetak ke musuh yang elek-elek. Saya itu kalau disebutkan oleh orang tua saya, maka yang disebut adalah tentang label. Apa? Label saya itu adalah orang yang pasti salah, pasti jelek, dan yang lain. Tidak ada kebaikan yang disebut. Tidak ada kebanggaan yang dibanggakan oleh orang tua. Tapi ingat Mas, itu terkadang hanya bawaan saja orang tua. Sejatinya, mereka ketika bersimpuh, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, bahkan di malam hari, itu apa yang mereka doakan tidak lain adalah kebahagiaan kita. Dan sekarang ini, Allah tunjukkan, Allah takdirkan sekarang ini. Antum bisa duduk majelis ilmu ini, salah satunya adalah bagian dari doa-doa mereka. Meskipun antum tidak bisa nanya, meskipun antum tidak bisa mengatakan, kenapa baru sekarang saya tanya, saya tahu tentang kejadian ini. Nah, itu kan bagian dari takdir. Kita tahu takdir kita karena setelah terjadi. Dan dulu ketika misalnya, kenapa antum tidak minta doa kepada orang tua antum ketika antum masih mendapati mereka masih hidup? Ya, bagi yang orang tuanya sudah meninggal. Ya, Allah yarham. Dan ketika sekarang kita ini duduk di majelis ilmu, terutama kayak misalnya Pak Utomo, ya, yang sudah tidak lagi muda, misalnya, apa yang menyebabkan beliau untuk tetap bisa semangat menuntut ilmu syar'i? Apakah dari kesehatan beliau, semangat beliau, sehatnya beliau? Bukan. Salah satunya adalah, alasan utama adalah, dulu orang tuanya Pak Utomo pasti terbersit sekali dua kali atau bahkan sering mendoakan kebaikan buat Pak Utomo. Tapi kebaikan itu terkadang tidak didetailkan, Mas. Tidak ada tafsirnya, tidak ada pendetailan. Ya Allah, semoga tanggal 3 Rabiul Awal 1443 Hijriah anak saya kelak akan duduk di majelis ini. Enggak mungkin seperti itu kan, Mas? Enggak mungkin. Ya. Paham enggak misi? Ini semuanya adalah bagian dari kebaikan tersebut. Nah. Waroso, munggu waroso. Nah, kita lanjutkan sedikit tentang hadis gharib. Qala mu'allif rahimahullah hadis gharib. Gharib itu artinya aneh. Gharib itu aneh. Qala mu'allif rahimahullah wa qul gharibun ma rawa rawin faqad. Dan katakanlah gharib apa yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Ya. Maka ini termasuk bagian dari apa? Hadis ahad gharib, Mas. Hadis yang diriwayatkan satu orang saja. Ya. Qala mu'allif rahimahullah apa? Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Jadi telah berkata penulis rahimahullah, dan katakanlah hadis gharib adalah hadis yang periwayatan hadisnya hanya terdapat satu perawi saja. Hada huwa al-qismu as-sabi'u 'ashara min aqsam al-hadithi al-madhkurati fi hadha an-nadhmi wa huwa gharib. Wa huwa al-gharib. Ini adalah pembagian yang ke-17 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam nadhm ini, yaitu hadis gharib, Mas. Gharib. Qaluhu wa qul, dan katakanlah gharibun, katakanlah gharibun ma rawa rawin faqat. Nah, katakan di sini sebutkan wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Al gharibu, ya, al gharibu mushtaqun min al ghurbati wal gharibu fil baladi huwa alladhi laysa min ahliha. Gharib mushtaqun min al-ghurbati. Ya. Min al-ghurbati. Kata-kata gharib itu diambil, ya. Diambil dari kata ghurbah. Min al-ghurbati. Wal gharibu, dan gharib itu fil baladi, asing di negeri. Suatu negeri itu adalah huwallazi laisa min ahliha. Dia itu adalah bukan penduduk negeri itu, maka dia orang asing. Paham enggak, Mas? Ayo. Namanya apa? Ekspatriat. Nah. Ekspat, Mas. Ekspat. Ekspatriat. Kemudian wal gharibu fil hadisi, sedangkan sekarang tadi lagi-lagi apa, ini gharib secara bahasa. Jadi gharib itu asing. Ya, gharib itu asing. Nah. Wal gharibu fil hadisi, gharib dalam suatu hadis huwa, dia adalah ma rawahu rawin wahidin faqat. Hadis yang diriwayatkan satu orang saja. Hadis yang diriwayatkan oleh perawinya yang satu saja. Ya. Hatta walau kana sahabiyah. Walaupun itu diriwayatkan oleh seorang sahabi. Hatta walau kana, ya. Ya. Arawi as-sahabiyah. Fahuwa gharibun. Maka dia termasuk hadis gharib. Ya. Mithlu alla najida, ya. Contohnya di sini. Mithlu alla najida rawiyan. Ya. Ini harusnya rawi. Ya. Ya. Lantum di situ apa? Cetakan Anda. Rawiyan. Jadi ini kurang di sini. Rawiyan. Rawiyan. Ya. Paham? Rawiyan. Rawinya Rian. Rawiyan. Nah. Minas sahabati. Dari seorang sahabat. Jadi kalau kita tidak mendapati perawi kecuali dari sahabat, kecuali siapa? Ibnu Abbas saja radhiyallahu anhu, fa huwa gharib, maka hadis itu gharib. Au la najid, au lam najid, kita tidak mendapati rawian, satu perawi. Minat tabi'in, dari seorang, dari kalangan para tabi'in, illa Qatadah, kecuali Qatadah. Ya. Maka dia, apa mas? Dia gharib juga. Paham sampai sini? Nah. Jadi, Qatadah, ya, Qatadah, siapa namanya? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Beliau meninggal 118 Hijriah. Ada yang mengatakan 117. Nah. Qatadah bin Di'amah, ya, As-Sadusi. Meninggal tahun 117 Hijriah. Nah, itu yang lebih ma'ruf. Bahwa gharibun, maka dia gharib. Karena yang didapati hanya satu tabi'in. Wal ghurabatu. Ya. Ya. Wal, ya. Wal-gharabatu imma antakuna fi awal sanad. Bisa jadi gharib dalam satu hadis itu, bisa jadi di awal sanad. Awal sanad itu apa mas? Awalnya sanad. Ya. Au fi asna'ihi, atau di tengahnya. Au fi akhiri, atau di akhirnya. Ya. Yani, qad yakunul hadithu ghariban fi akhir sanad. Lam yarwihi illa tabi'i wahidin anis sahabati. Summa yarwihi anhu adadun kabirun. Ya. Fayakunu hadha ghariban fi akhir sanad. Ya. Ini kayaknya enggak, ya enggak. Ya nanti insyaallah kita lanjutkan tentang gharib itu pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.